Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد siapa nama orang yang menyebarkan bahwasanya Aisyah berzina? Siapa jay? Makanya dimurajaai. Siapa kabin? Siapa nama gembongnya? Ketuanya siapa? Saat Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah ketua yang menyebarkan berita bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Lalu siapa lagi? Siapa lagi, Jis? Yang ikut membicarakan Aisyah bahwasanya Aisyah berzina. Siapa yang ikut menuduh? Siapa saudara ini? Mistah ibn Uthasa. Siapa namanya Mistah? Auf. Mistah itu artinya apa? Kayu. Mistah itu bisa disebut sebagai broti. Maka itu adalah julukan. Dan nama aslinya adalah Auf. Auf ibn Uthasa. Abu siapa? Abu siapa Mistah? Abu siapa Daniel? Abu Abbad. Ini siapanya Abu Bakar? Siapanya Aisyah? Yaitu anak dari saudara neneknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Masih kerabatnya Aisyah. Dan di beliau adalah sahabat yang ikut dalam perang apa? Hamam, dalam perang apa? Dalam perang Badar. Maka beliau adalah seorang Badri. Seorang Badri. Kemudian siapa lagi yang ikut menuduh? Muhammad. Kopiahmu itu belakangkan biar enggak menghalangi masuk ke. Siapa lagi, Muhammad? Hasan ibn Thabit. Abu? Abu siapa Hasan ibn Thabit? Abu Walid Al-Ansari. Siapa Hasan bin Thabit ini? Beliau adalah tukang syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Hasan ibn Thabit jarang disebutkan ikut perang? Kenapa Malik? Karena sudah tua. Maka Hasan ibn Thabit jarang disebutkan dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah tua. Kemudian siapa lagi lek satunya lek yang ikut nuduh? Perhatikan. Hamnah bintu Jahshin. Siapa Hamnah ini? Saudarinya siapa? Saudarinya siapa Hamnah ini? Jul. Saudarinya Zainab. Zainab itu siapa? Bintu Jahsy itu siapa? Istrinya? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamnah ini adalah iparnya Rasulullah. Hamnah ini adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri Zainab bintu Jahash. Maka total ada berapa yang disebutkan orang yang nuduh Salman? Ada berapa semuanya berarti? Ada 4. Kemudian yang 3? Yang 3 apa hukumannya? Dicambuk. Dan mereka apa? Sudah bertaubat. Adapun yang 1? Dibiarkan. Kenapa? Sudah kelewatan batas. Karena sudah munafik, ya. Yang 1 munafik, yang 3 ini mukmin. Yang 3 ini sahabat baik. Dan yang 1 adalah munafik. Karena itu dibiarkan, sudah enggak dihukum lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan hukuman di akhirat. Karena nanti kalau dicambuk, hukumannya hilang berarti di akhirat. Karena hukuman yang di dunia itu akan menggugurkan hukuman yang di akhirat. Jadi difahami hukuman yang ada di dunia berupa had. Seorang yang berzina kemudian dicambuk atau dirojam sampai mati, maka dia di akhirat sudah enggak ada lagi hukuman terhadap dosa tersebut. Karena itu sudah sebagai kafaroh. Sudah sebagai tebusannya di dunia. Ya kan, dari tadi saya tak bilang atas kok enggak nyala. Oh, bocah kok. Diperhatikan besok lagi yang atas dinyalakan. Jadi itu mereka adalah 4 orang yang ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Dan yang 1 adalah munafik dan yang 3 adalah mukmin. Yang 3 bertaubat dan dihukum di dunia dicambuk. Dan yang 1 dibiarkan karena akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena dia munafik dan mati di atas kufur, mati kafir. Tayyib. Dan kemarin ada faedah yang luput, yaitu dalam keberadaan Sofwan Ibn al-Mu'attal yang beliau rela berjalan kaki dan menuntun kendaraan dan Aisyah naik. Ini kata Al-Hafidz Ibn Hajar, terdapat pelajaran hendaknya memuliakan orang yang mulia. Mau tak lempar jajanku. Situ Mar. Situ kamu. Dalam kisah tersebut terdapat pelajaran untuk memuliakan orang-orang mulia. Dalam hal-hal seperti itu, seperti naik atau duduk, maka hendaknya kamu ngalah dengan orang yang mulia, bapakmu, ibumu, gurumu. Misal ada tempat duduk, kamu milih duduk di bawah. Bapakmu duduk di atas. Atau gurumu duduk di atas. Atau kamu mengalah dalam urusan-urusan yang lain, mengalah kepada orang yang mulia. Sebagaimana di sini Sofwan Ibn al-Mu'attal mengalah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah disuruh naik dan Sofwan memilih untuk berjalan. Dan juga kemarin disebutkan hendaknya laki-laki itu di depan wanita. Ini juga ya ikhwan bisa diterapkan ketika kita berada di mobil. Misal kita charter mobil, maka caranya yang wanita ditaruh di belakang dan yang laki-laki ditaruh depan. Karena wanita melihat laki-laki itu mending daripada laki-laki melihat wanita. Kadang wanita enggak mau, karena di belakang itu kalau mobil itu memang tersiksa. Lebih berat kalau di belakang itu. Tapi memang seperti itu, lebih sedikit mafsadahnya. Atau kalau wanita di depan, maka ditutup pakai tabir. Itu kalau enggak mau nutup pakai tabir, maka yang wanita harus mau di belakang. itu adab di dalam meletakkan laki-laki maupun perempuan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qala Urwatu kanat Aisyatu takrahu an yusabba indaha Hasan. Jadi meskipun Hasan ibn Thabit, seorang sahabat, ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi Aisyah beliau tidak suka kalau Hasan itu dicela di depannya. Dengan alasan wa qala wa taqulu innahu alladhi wa taqulu, kembali kepada Aisyah, dan Aisyah mengatakan sesungguhnya Hasan adalah orang yang pernah berkata fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u, karena sesungguhnya Hasan pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan banyak membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah itu enggak mau Hasan itu dicela, enggak ridho, enggak rela Hasan itu dicela, walaupun Hasan pernah menyakiti kehormatannya Aisyah. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, hendaknya lebih mendahulukan maslahat dakwah. Kita itu ngalah kehormatan kita enggak apa-apa. Karena di sini Aisyah secara urusan pribadi pernah punya masalah sama Hasan. Lihat. Ini menunjukkan betapa bersihnya hati para sahabat. Mereka di dalam hatinya tidak ada kedengkian dan juga tidak ada kebencian karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu harus bisa membedakan urusan pribadi dengan urusan dakwah. Ini dalilnya. Di sini Aisyah, beliau punya masalah dengan Hasan karena urusan pribadi, pernah dituduh berzina, dan itu sudah parah sekali. Meski demikian, Aisyah enggak mau mencela Hasan dan enggak rela Hasan dicela di depan beliau. Alasannya apa? Karena Hasan adalah orang yang banyak membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini. Kalau kita punya masalah dengan seseorang, kita boleh membencinya karena urusan pribadi. Tapi kita juga harus mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang orang itu baik, maka harus dibedakan, jangan dicampur aduk. Urusan pribadi dengan urusan dakwah, urusan pribadi dengan urusan agama, ini lain. Jangan kamu campur aduk. Kamu boleh membenci seseorang karena urusan pribadi denganmu, tapi kalau orang itu secara agama itu harus dicintai karena Allah, maka kamu juga harus mencintainya karena Allah. Ini namanya ngalah, mendahulukan kepentingan. Al-hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Aisyah mencintai Hasan karena Allah, karena Hasan membela dakwah, pembela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dicintai oleh Aisyah karena Allah. Adapun Aisyah pernah membenci Hasan karena urusan pribadi, ini dinomorduakan. Faham ya, ikhwan? Jadi orang itu kayak gini, kayak Aisyah gini. Kamu boleh punya masalah dengan seseorang. Kamu boleh punya urusan, punya dendam pribadi dengan seseorang. Tapi kalau orang tadi adalah orang yang harus dicintai karena kebaikannya, karena dakwahnya, karena ia bermanfaat bagi kaum muslimin, maka kamu juga harus mencintainya karena Allah. Karena sesungguhnya cinta karena Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Dicatat itu. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu, dari segala cinta-cinta yang lain. Ini adalah teladan bagi kita, Aisyah radhiyallahu taala anha yang berhati bersih, berhati bersih, tidak membenci Hasan, bahkan membela Hasan karena Hasan adalah orang yang membela dakwah, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian dicampur aduk, apalagi malah ditunggangi urusan dakwah, ditunggangi dengan urusan pribadi ditunggangi, ditebengkan dengan urusan dakwah. Ini rusak, ini enggak bisa bawa dakwah seperti itu. Orang kalau seperti itu, orang kalau enggak bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan dakwah, enggak layak untuk megang dakwah. Karena nanti dakwahnya pasti akan dirusak. Karena akan ditunggangi dengan urusan pribadinya. akan ditunggangi dengan kepentingan pribadinya. Ini rusak. Gak boleh orang seperti itu, gak bisa megang dakwah. Kalau orang itu megang dakwah, maka harus bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan dakwah. Mana perkara itu yang harus diselesaikan secara pribadi, dan mana yang perkara itu adalah urusan dakwah. Ini dicatat betul, supaya antum nanti ketika memegang dakwah, ketika membawa dakwah itu harus bisa. Jangan mencampur aduk antara urusan pribadi dengan urusan dakwah. Urusan pribadi biar urusan pribadi, urusan dakwah ada tempatnya sendiri. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha ada urusan pribadi dengan Hasan. Tapi ketika urusan dakwah, ketika urusan kaum muslimin, Aisyah tetap mendahulukan urusannya kaum muslimin dan mengkesampingkan urusan pribadinya. Di saat zaman sekarang banyak para dai justru malah sebaliknya. Urusan dakwah ditunggangi urusan pribadi demi memuaskan hawa nafsunya, demi memuaskan pribadinya, demi memuaskan kepentingan pribadi, bertebeng dan juga berembel-embel dengan dakwah. Ini adalah kebalik. Paham di sini? Maka dari kisahnya Aisyah ini harus diambil pelajaran. Jadi orang itu kayak gini. Wa taqulu innahu alladhi qala fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u. Selesai ucapannya Urwah, kita balik ke ucapannya Aisyah. Jadi Aisyah sudah sampai Madinah dan ada beberapa orang yang menuduh beliau berzina. Qalat Aisyatu faqadimnal Madinata. Maka kami pun datang ke Madinah, sampai di Madinah. Faqadimna artinya sampai di Madinah. Fashtakaitu hina qadimtu syahro. Maka aku pun sakit ketika aku datang selama sebulan. Fashtakaitu artinya sakit, jatuh sakit, kelelahan dari perang, kecapean karena tertinggal dan kedinginan di padang pasir. Maka otomatis, apalagi beliau adalah seorang wanita yang ringkih, yang rapuh, maka beliau pun jatuh sakit. Ketika datang langsung sakit selama sebulan, syahron. Maka syahron ini adalah dorof yang muta'alik dengan apa? Mana muta'alaknya syahron? Zim? Ishtakaitu. Jadi syahron di sini muta'alik dengan ishtakaitu, bukan muta'alik dengan kodimtu. Harus bisa membedakan muta'alak, muta'alakot. Maka aku pun sakit selama sebulan. Dan ini sebagai bantahan dalam riwayat yang do'if bahwasannya Rasulullah SAW mengusir Aisyah dan juga Abu Bakar dan juga ibunya juga mengusir Aisyah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya Aisyah ketika datang gak boleh sama Rasulullah, udah jangan masuk rumahku. Maka Aisyah pergi menangis pulang ke rumahnya bapaknya. Kata bapaknya, kalau Rasulullah saja ngusir, saya juga ngusir. Ini riwayat yang enggak benar. Maka Aisyah pulang ke rumahnya, yaitu rumah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sakit selama sebulan. Wan nasu yufiduna fi qauli ashabil ifk. La ashuru bi syai'in min dhalik. Jadi selama sakit selama sebulan itu manusia itu yufiduna, mereka apa namanya? Yukfirun, mereka nimbrung, mereka yufidun, mereka berkecimpung. Fi qauli ashabil ifk, mereka membicarakan dengan perkataannya ashabul ifk. Jadi Aisyah itu posisinya enggak sadar sama sekali. Datang langsung sakit. Manusia sibuk membicarakannya. Ini sudah menjadi resiko orang terpandang ya ikhwan. Kalau kamu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dipandang, ya harus siap resikonya. Dibicarakan orang banyak kayak gini, ini sudah resiko. Ketika kamu berada di depan, ketika kamu berada di atas, ketika kamu berada dipandang orang, maka kamu juga siap-siap menerima resiko pahitnya. Yaitu salah sedikit, luput sedikit, ada yang enggak benar sedikit aja langsung dibuat bahan pembicaraan. Sebagaimana dalam surat Yusuf juga, bahwasanya manusia itu akan lebih tertarik ketika gosipnya itu berkaitan dengan siapa? Dengan orang-orang yang memiliki kedudukan. Maka manusia wannasu yufiduna, afadha yufidu maknanya adalah berkecimpung. Mereka itu langsung ngobrol. Mereka membicarakan. Mereka sibuk, yufiduna itu sibuk membicarakan. Ucapannya ahlul ifk, ya macam-macam, ada yang cuma sekedar membicarakan saja, ada yang menepis, ada yang menghiyakan, macam-macam. Manusia di sini bermacam-macam. Jadi jangan disamakan wannasu yufiduna. Ini bukan berarti semuanya menghiyakan, enggak. Ada beberapa orang yang malah mengatakan subhanallah, enggak, itu enggak benar itu. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari ketika dikatakan istrinya, "Bah, Aisyah loh katanya zina." Maka Abu Ayyub mengatakan subhanallah, hadza buhtanun azim. Wah, enggak benar ini. Hati-hati jangan ngomong gitu. Jangan sembarangan nuduh. Jadi macam-macam, pokoknya rame. Itu wannasu yufiduna, ini enggak semuanya menuduh. Ada yang menuduh, ada yang sekedar membicarakan, ada yang meragukan. Macam-macam namanya manusia. Jadi wannasu yufiduna fi qauli ashabil ifk, pokoknya mereka viral. Ini langsung memviralkan masalah ini. Langsung jadi bahan topik hangat. Topik utama pembicaraan manusia semuanya ribut bicarakan Aisyah. Antara yang menghiyakan sama yang menepis, ada juga yang bingung. Sedangkan Aisyah posisinya sakit, la asyuru bi syai'in min dhalik. Saya sama sekali enggak sadar dengan sedikit pun dari perkara-perkara tersebut. Belas enggak ngerti, nah itu. Dan ini ikhwan, dalam ucapan la asyuru bi syai'in min dhalik ini lagi-lagi terdapat tambahan takkid penguat bahwasanya Aisyah enggak berzina. Dari sisi mana? Siapa yang bisa menjelaskan? Keberadaan Aisyah yang enggak sadar sama sekali dengan gosip, dengan isu yang dibicarakan, ini menunjukkan sebagai tambahan bukti bahwasanya Aisyah enggak berzina. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa? Alasannya secara logis. Kenapa, Mam? Karena kalau benar Aisyah itu berzina, boro-boro enggak sadar. Baru belum sampai rumah aja wis siap-siap paling. Apa nanti jawabannya? Gimana? Pasti nguping orang, pasti dengarkan, pasti sibuk. Orang kalau melakukan kesalahan pasti sibuk. Sibuk mencari penutup, sibuk mencari alasan, sibuk mendengarkan orang, sibuk. Semuanya sibuk. Maka keberadaan Aisyah yang sama sekali enggak sadar ini menunjukkan 100% bersih. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut ini sebagai ghafilah, wanita yang ghafilah. Apa artinya wanita yang ghafilah? Wanita yang lengah, enggak sadar sama sekali. Enggak menyadari apa yang diucapkan tentang dia. Dan ini adalah lebih kuat di dalam menafikan tuduhan tersebut, karena orang yang ghafilah enggak mungkin dia berzina. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari dulu saya itu bingung, artinya apa ya ghafilah? Kok ana diadan ghafilah kan lalai, elek toh. Ternyata itu adalah pujian. Dari dulu saya ketika baca ayat ini pasti bingung, apa artinya ghafilah? Mosok lalai. Wong wedok lalai. Ternyata maknanya lalai itu seperti itu. Blas enggak sadar. Menunjukkan masih polos, los. Enggak sadar sama sekali. Dibicarakan orang. Ini menunjukkan Aisyah itu masih sangat polos, masih sangat kecil. Seandainya orang kalau dewasa, walaupun enggak melakukan pun, sudah enggak enak dia berbonceng atau berduaan dengan laki-laki. Wah, ini nanti pasti akan jadi gosip ini. Mesti gitu kalau orang itu pengalaman. Lah ini menunjukkan Aisyah itu masih sangat kecil. Belum menjangkau, gurung mudeng. Nah itu. Belum paham bab-bab seperti itu, enggak mudeng sama sekali. Lah mudeng saja enggak, apalagi ngelakukan, ya jelas enggak mungkin. Gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Aisyah itu dengan kata ghafilah, artinya wanita yang lalai. wanita yang belum mudeng, wanita yang belum paham tentang urusan-urusan seperti itu. Sampai sendiri kalau kemudian pulang anak santri ya, kemudian pulang malam-malam terus bunjangkan akhwat gitu gimana? Apa gak wis? Gak bisa tidur semalam itu, bingung besok ini ditanya apa sama ustaz itu, mesti ketempelengi besok ini, jelas kan gitu. Lah kok ada sampean itu kemudian terus tidur langsung nyenyak, ini berarti menunjukkan sampean gak melakukan apa-apa. Ada juga orang yang seperti itu tapi memang acting, wis saking busuknya, saking hebatnya, saking biasanya, bisa juga dia pura-pura enggak ngerti apa-apa. Itu kalau itu sudah pro, itu kalau sudah profesional kalau seperti itu. Tapi kalau orang polos enggak bisa. Kalau melakukan kejahatan pasti dia akan bingung. Kalau dia merasa melakukan kesalahan pasti dia akan sibuk mencari-cari alasan, sibuk mencari-cari jawaban. Lah, Aisyah enggak seperti itu. La asyuru bisya'in min dzalik, sama sekali enggak merasa. Ada orang membicarakan dia kayak merasa enggak bersalah loh, emangnya enggak salah. Jadi dia datang berduaan dengan Sofwan bin Mu'attal, enggak ngira seperti itu, gurung badi. Belum paham, belum mudeng. Bab-bab seperti itu. Ini menunjukkan sangat polosnya Aisyah dan sangat bersihnya Aisyah. Itu ya ikhwan. Maka antum harus paham. Allah sifati Aisyah dengan ghafilah, ini adalah pujian. Menunjukkan benar-benar Aisyah itu bari'ah, terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Karena itu ada kaidah wa ghaflatul mukdzaf dalilun ala kubhil qadzif. Lalainya orang yang dituduh ini menunjukkan sangat buruknya yang menuduh. Lah sing dituduh lo gak ngeroso. Sing dituduh lo gak keroso. Apa? Asal apa lu? Apa kamu? Ini adalah yang menuduh itu sangat-sangat buruk sekali. Karena yang dituduh saja tidak merasa, tidak sadar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai ghafilah dan itu adalah pujian. Dulu saya kira ghafilah itu artinya wanita yang lalai, enggak menjaga keselamatan, enggak menjaga harga dirinya, kemudian terkena celaan gitu. Ternyata artinya ghafilah itu sama sekali enggak sadar bab-bab seperti ini, enggak mudeng. Bab-bab zina enggak roh ceritane, malah apa zina itu? Enggak roh. Jadi Aisyah dituduh zina, lho zina itu apa? Piye carane enggak ngerti blas. Gitu loh, kok boro-boro ngelakukan, mudeng saja enggak. Maka Aisyah ketika datang beliau sakit selama 1 bulan dan pada saat itu juga manusia sibuk membicarakan Aisyah, sedangkan Aisyah enggak sadar. Ya enggak merasa sama sekali. Cuma merasa apa? Wahuwa yaribu nih, hanya saja. Aku itu enggak sadar sama sekali kalau ada aku sedang dibicarakan. Cuma aku merasa aneh saja. Wahuwa yaribu nih, aku ragu. Fi wajai, ketika aku sakit, apa yang membuatku aku ragu? Yang membuatku ragu, anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang membuatku janggal itu cuma aku tidak melihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelembutan yang biasanya beliau berikan ketika aku sakit. Itu toh yang membuat Aisyah itu curiga. Ono apa ya Rasulullah kok beda Rasulullah ini? Biasanya kalau saya sakit Rasulullah itu sangat-sangat lembut, sangat-sangat perhatian, sangat-sangat kasih sayang kepadaku ketika aku sakit. Lah ini kok enggak? Kok tumben Rasulullah, tumben, ada apa ini? Paham di sini? Wa huwa yaribuni fi waja'i, hanya saja membuatku ragu ketika aku sakit. Aku tidak melihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelembutan yang biasanya beliau berikan kepadaku ketika aku sakit. Kok kali ini kok beda? Biasanya Rasulullah sayang, biasanya Rasulullah peduli. Kok ini kok agak jafa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok agak beda ya? Kenapa? Lah, itu toh. Itu pun masih belum sadar. Jadi Aisyah sama sekali enggak merasa, sama sekali enggak mencuriga apa-apa. Tidak mencurigai keadaan apapun, yang dicurigai cuma satu. Kok Rasulullah kok cuma beda gitu aja? Rasulullah kok beda? Dan itu pun Aisyah belum sadar. Apa sebabnya? Apa sebabnya kok aku diperlakukan seperti itu sama Rasulullah? Biasanya Rasulullah itu kalau aku sakit, itu sayang. Dan ini ya kawan sebagai dalil pertama. Pelajaran yang pertama dalam sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat dalil bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat penyayang. Ketika istrinya sakit itu disayang. Istri kalau sakit itu kamu sayang, diupuk-upuk, dipijat-pijat, disayang-sayang. Jangan dimarah-marahin. Kalau sakit jangan dimarah-marahin, kalau sakit disayang, dipijat-pijat dan semisalnya. Dibelikan obat, ditanyai keadaannya, diganti pekerjaannya, biasanya nyapu, ngepel, diganti semua. Itu suami yang baik. Suami yang penyayang, terkhusus ketika istri sedang sakit. Itu adalah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapannya Aisyah menunjukkan biasanya keadaan Rasulullah seperti itu, cuma kali ini beda. Dan ini adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sikap ini terdapat bolehnya bagi seorang suami untuk sedikit agak berbeda, agak bersikap lain kepada seorang istri apabila ada isu-isu yang menyangkut dirinya. Walaupun itu belum benar. Bukan kok tujuannya itu bukan kok menghiakan isu tersebut, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menegur si istri, biar kalau memang iya yondang si istri tadi biar tahu, biar sadar, biar merubah keadaan, kemudian minta maaf atau mengaku dan yang semisalnya. Jadi tujuan suami bersikap seperti ini itu bukan kok menghiakan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika merubah sikap yang biasanya lembut jadi agak enggak lembut, itu bukan kok menghiakan dan menuduh Aisyah berzina, bukan. Tapi fungsinya itu supaya Aisyah itu kemudian introspeksi diri. Apa ya salahku? Apa ya salahku? Kok Rasulullah kok beda gitu. Dan itu boleh seperti itu. Walaupun berita itu belum jelas. Itu, tapi enggak boleh nuduh. Kamu enggak boleh nuduh. Enggak boleh menghiakan, enggak boleh. Kamu boleh merubah sikap sedikit saja. Nanti ada kaidahnya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi seorang suami boleh seperti itu. Dan ini berlaku bukan hanya bagi suami istri, bagi guru juga gitu. Kalau kamu lihat gurumu itu agak beda, lapo ya Ustadz, kok biasanya senyum, kok iki kok rodok, rodok besengut, agak kereng, mukanya agak beda. Nah ini pasti ada sesuatu. Hendaknya kamu mencari, mengaca, berkaca. Karena itu ada tujuannya pasti, enggak mungkin enggak ada sebabnya. Enggak mungkin enggak ada sebabnya. Kawanmu juga seperti itu, seorang kawan juga seperti itu. Kalau berubah sikap itu pasti ada sebabnya. Hendaknya dicari tahu, kenapa Thomas kok kayaknya lain, nah gitu. Itu fungsinya seperti itu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merubah sikap agak dijafa. Maka istri itu kadang butuh digitukan, istri itu juga kadang butuh digitukan. Biasanya kita sayang, kemudian kok kita agak beda, agak diam, kita menengi, kita diamkan. Biar dia merasa, biar dia introspeksi diri. Itu fungsinya. Qala inna ma yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu beda sekali. Hanya masuk kepada saya. Inna ma yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu cuma masuk ke rumah saya karena istrinya beliau pada saat itu 6, sudah ketambahan dengan Juwairiyah. Maka inna ma yadkhulu alayya maksudnya ketika pada giliranku Rasulullah cuma masuk tok ke rumahku. Fayusallimu, kemudian mengucapkan salam. Ini juga adab dalam masuk rumah, walaupun rumah sendiri hendaknya mengucapkan salam. Adab di dalam masuk rumah, walaupun itu rumah sendiri hendaknya mengucapkan salam. Tsumma yaqulu kaifatikum. Kemudian Rasulullah cuma tanya, bagaimana keadaanmu? Kaifatikum. Tsumma yansharif, kemudian pergi. Cuma gitu tok ya ikhwan. Piye istri gak bingung? Biasanya Rasulullah bagus, lembut. Kok ini cuma aku sakit, cuma dijenguk sebentar, masuk, salam, kemudian cuma tanya gimana kabarnya, gurung dijawab wis bali. Sumayan sorif, ada apa ini? Bingung Aisyah itu. Kaifatikum, Rasulullah itu cuma bilang, cuma tanya kaifatikum. Tikum adalah isim isyarah. Kaifatikum, ti itu isim isyarah. Dan kum itu adalah untuk domir, untuk orang-orang yang ada di situ. Karena mungkin Aisyah enggak mungkin sakit sendirian. Jadi pasti ada orang-orang. Maka dikatakan ti itu kepada Aisyah, kumnya itu kepada orang-orang yang ada di situ. Kaifatikum? Piye kabare caiki? Ah iki lho. Gimana kabarnya anak ini? Tikum, tinya itu kepada Aisyah, kumnya kepada orang-orang yang di sekeliling situ. Gimana kabarnya bocah iki piye? Ini kan sakit sekali. Sumayan Sorif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifatikum, ini terdapat isyarah maratibul hujron, tingkatan dalam menghajar istri. Tingkatan dalam mendidik istri itu seperti apa? Yang pertama, ini terdapat pertanyaan terhadap seorang yang sakit. Orang sakit kalau ditanyakan kabarnya itu senang. Orang sakit kalau ditanya kabarnya itu senang. Dan juga ada isyarah maratibul hujron, tingkatan-tingkatan di dalam kapan kita itu ngomong lembut, kapan ngomong agak dingin, kapan hangat. Ini ada dalam ucapannya Rasulullah, kaifatikum. Karena ini ucapan kaifatikum ini enggak biasa. Ini kalau orang Arab seliranya kaifatikum ini enggak lembut ini. Agak dingin ini. Kaifatikum itu agak dingin. Jadi kalau orang Arab bisa merasakan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau sebabnya itu benar-benar tertuduhannya tadi itu benar-benar, maka harus dihajar semuanya. Fayut roku aslan, enggak boleh diajak bicara. Dikasih benar-benar dikasih pelajaran betul. Wa in kana madnunan fayukhaffaf, kalau disangka kayaknya iya, kayaknya betul tuduhannya, maka diringankan. Agak dikasari sedikit. Kalau diragukan dan itu adalah masih mungkin, maka seperti Rasulullah ini. Rasulullah ini beliau enggak menghiyakan, beliau cuma meragukan dan tidak menutup kemungkinan. Jangan menungso ya, mungkin aja zina. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, membuat sikap yang dingin. Membuat sikap yang dingin. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali, ikhwan. Kalau biasanya orang, biasanya kita ucap, kita perlakukan dengan sangat hangat, kalau berubah sikap sedikit saja akan terasa. Dan ini juga sebagai panduan terhadap para wanita, kalau disikapi, kalau suaminya itu berubah, hendaknya dia itu ta'allamat, hendaknya belajar, watayammamat, dan mencari-cari apa sebabnya. Tapi tetap dengan tenang, harus mencari sebab. Kenapa ya suami saya kok berubah kepada saya sikapnya? Biasanya sayang, kok ini kok agak dingin, kenapa? Sebagaimana Aisyah di sini, Aisyah juga mencari tahu. Cuma kan posisinya sakit, belum sempat tanya-tanya. Jadi Aisyah di sini sudah curiga, Rasulullah itu kenapa? Gak tahu sebabnya. Beliau ingin mencari tahu, tapi masih sakit, jadi belum sempat. Maka wanita juga seperti itu. Kalau disikapi sama suaminya, hendaknya mencari tahu, belajar, introspeksi diri. Kalau wanita zaman sekarang gak gitu. Disikapi bojone, dhewe sing salah, dhewe sing ngegas. Nah itu. Wanita itu kalau zaman sekarang rata-rata, dia yang salah, dia yang malah yang ngegas. Malah dia yang nyikapi kita. Itu wanita seperti itu. Maka wanita yang baik enggak gitu. Ketika disikapi sama suaminya, dia harus introspeksi diri. Dia harus mencari tahu, apa salahku mas? Apa nopo salahku lo mas? Kok sampean seperti itu mas? Tanya. Ojo malah bojomu nyikapi kamu, bojomu dingin, suamimu dingin kepada kamu, malah pok sentak. Nyapa kowe? Nemuleh. Jo mangan nang kene. Waduh, iki bojo apa? Enggak bener seperti itu. Wae umahat. Enggak tak masakno kapok kon. Ini istri sangar kalau gitu. Istri yang baik enggak seperti itu. Istri baik ketika suaminya itu berubah sikap agak dingin, itu mau belajar. Apa salahnya? Memperbaiki diri, berbenah diri. Ingat, suamimu adalah surgamu, wahai para wanita. Suamimu adalah surgamu. Surgamu ada di suamimu itu, maka jangan kau sia-siakan. Engko dhek sing salah, sing wedok sing salah, tambah dhek sing nyentak. Repot. Tsumma yaqulu kaifatikum tsumma yansharifu fadzalika yaribuni. Itulah yang hanya itu saja yang membuat aku ragu. Itulah yang hanya satu itu tok yang membuat aku janggal. Dalam urusanku selama sebulan, selama aku sakit, aku enggak curiga apa-apa, cuma itu saja. Rasulullah kok beda? Itu tok. Wala asy'uru bisyarr, itu pun aku masih belum sadar ada keburukan, sama sekali belum tahu. Sampai segitu aku masih belum tahu. Jadi Rasulullah sudah merubah sikap selama sebulan, Aisyah itu masih belum sadar, apa ya? Salahku apa ya? Enggak tahu. Lah ini menunjukkan ikhwan benar-benar bersih. Sudah disikapi selama sebulan lo Aisyah belum sadar apa salahnya. Berarti kan enggak benar-benar enggak zina. Kalau orang itu berzina, boro-boro disikapi. Belum-belum dia sudah cari alasan. Itu kalau orang zina benar. Maka ini adalah sebagai tambahan bukti polosnya Aisyah dan juga bersihnya Aisyah, sucinya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut. Nah, selama sebulan aku enggak tahu apa-apa. Hatta kharajtu hina naqahtu. Sampai aku keluar ketika aku mulai sedikit mending. Naqahtu itu artinya mendingan. Aku agak mending, aku agak enakan. Jadi aku kata Aisyah, aku enggak sama sekali enggak tahu ada apa-apa sampai pada suatu hari aku pernah keluar ketika aku sudah mulai agak pulih. Fa kharajtu ma ummi mistah qibalal manasi'i, maka aku pun keluar bersama ummu mistah. Ummu mistah itu kemarin ibunya mistah kemarin itu. Mistah yang ikut nuduh ibunya itu adalah bibi sepupunya Aisyah. Yang kalau mau kemana-mana itu sama ummu mistah. Nanti akan datang ummu mistah namanya Salma. Salma bintu Anis. Fa kharajtu ma ummi mistah qibalal manasi'. Manasi adalah jamak dari mansok. Adalah tempat khusus untuk buang air di Madinah. Zaman dulu orang buang air itu di tempat luas, di padang pasir. Kibalal manasi, kibala itu artinya arah ke manasi. Sampai pada suatu hari aku keluar bersama ummu mistah untuk buang hajat, untuk buang air. Wakana mutabarrozana, dan manasik itu adalah mutabarrozana, itu adalah tempat BAB kami, tempat buang air kami. Mutabarroza itu adalah tempat baroz. Baroz itu artinya kotoran, berarti tempat untuk membuang kotoran kami, manasik. Jadi orang zaman dahulu itu, di zamannya Rasulullah SAW, kalau mau buang air besar itu harus jalan dulu jauh malam-malam untuk buang air, gak pakai penutup karena malam-malam. Itu faham manasik jamak dari mansok. Tapi manasik sudah disebut sebagai tempat, maka dikatakan mufrad itu wakana pakai dhamir mudzakkar, karena manasik itu sudah menjadi nama. Aslinya manasik itu jamak dari mansok, tempat-tempat yang dibuat khusus untuk gundukan-gundukan biar kamu bisa jongkok buang air di situ. Wakana mutabarrozana, dan manasik itu adalah tempat buang air kami. Maka buang air itu dalam bahasa Arab disebut sebagai baroz. Artinya mengeluarkan kotoran. Baroz, baroza, mengeluarkan kotoran. Wa kunna la nakhruju illa lailan ila lailin. Dan kami dahulu tidak pernah keluar kecuali hanya malam dari malam ke malam. Illa lailan ila lailin. Dari malam ke malam. Biar lebih siter, biar lebih tertutup. Keluarnya di malam hari. Ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Menunjukkan apa? Beraknya cuma di malam hari. Menunjukkan apa? Dewa Hir. Isa atau saya mengatur kapan jadwal BAB? Kalau enggak dengan cara apa? Mengatur makan. Menyedikitkan makan juga. Nah ini. Maka ini juga sebagai dalil bahwa mereka itu makannya juga sedikit-sedikit. Sehingga kalau mau buang air itu bisa dijadwal malam-malam. Saya kisah apa isa jadwal BAB? Kau nih jadwal, nih pas kudu mari mangan langsung kudu berangkat. Tapi orang zaman dahulu dijadwal buang airnya cuma malam hari. Ini menunjukkan mereka juga makannya enggak banyak. Kamu kalau makan banyak, ya sedilu-sedilu nang kamar mandi. Ya ini cuma malam toh ya, cuma malam. Kalau belum malam ya enggak pergi ke buang air. Qala wa dzalika qabla an nattakhidzal kunufa qariban min buyutina, dan semua itu adalah sebelum kami membuat WC-WC dekat rumah-rumah kami. Kunuf adalah jamak dari kanif, toilet. Nah, itu bahasa pasnya. Kunuf adalah jamak dari kanif, artinya toilet. Kanif itu artinya penutup. Karena toilet itu ditutup. Itu dulu sebelum kami membuat toilet di depan, di dekat-dekat rumah kami. Kemudian setelah itu modern, perkembangan zaman, akhirnya dibangun toilet di dekat rumah. Alasan mereka enggak membangun toilet di dekat rumah itu apa? Qalat wa amruna amrul arabi al-uwal. Dan keadaan kami, amr di sini diartikan keadaan. Keadaan kami adalah keadaan orang-orang Arab zaman dahulu, zaman biyen. Al-uwal itu adalah naat dari Arab. Al-Arab al-uwal, jamak dari awal. Kalau dibaca al-awwal itu naat dari amr. Wa amruna amrul arabil uwal. Kami ada, keadaan kami adalah keadaan orang Arab zaman dahulu, orang biyen. Wong bengen, wong kuno. Fil barriyati, perhatikan ril. Fil barriyati, yaitu dalam urusan barriyah, hamparan luas. Kibalal ghaid, untuk buang air besar. Ghaid itu artinya berak kalau bahasanya kasarnya. Kibalal ghaid, untuk buang air besar, itu kami buang air besar di barriyah, tanah hamparan luas. Jadi los. Nanti kotorannya itu juga kena panas, akhirnya kering sehingga hilang. Enggak numpuk. Itu zaman dahulu, karena belum ada perkembangan zaman. Toilet itu kalau orang paham enggak bisa bikin toilet, bingung loh. Mau bikin toilet di dekat rumah piye ambune? Gimana baunya nanti? Enggak paham orang zaman dahulu itu. Jadi jangan salahkan ya ikhwan. Wa kunna nata'adza, ingat ini. Wa kunna nata'adza, dan kami dahulu terganggu bil kunuf, dengan toilet-toilet. Annatakhidaha inda buyutina. Kalau kami buat toilet di dekat rumah, itu kita bingung, baunya menyengat. Karena mereka enggak tahu cara mensikapi buat apa namanya? Apa jenenge iku? Hah? Sapi teng, enggak ono zaman biyen sapi teng, piye carane nggih sapi teng karo? Masih kuang kuno ya, ikhwan. Lah kalau bikin toilet di kalau orang kita saja, saya dulu masih dapati orang WC zaman dahulu. Ya skotarnya ya ngisore kono ya sabar, ya kan? Kalau berak ya sabar ya. Disambi nyabar juga. Karena baunya nyengat. Itu pun WC-nya orang zaman dahulu pun jauh, enggak ada WC tempat rumah, di jauh. Bahasanya bukan WC, bahasanya kasar sekali. Ya ikhwan. Maka itu alasannya wa kunna nata'adza bil kunuf an nattakhidaha inda buyutina. Dulu kami belum paham, belum tahu caranya. Kami merasa terganggu kalau ada tempat buang kotoran di dekat-dekat rumah kami. Itulah alasannya kami masih memilih, kami masih setia untuk bertahan dengan gaya buang air orang zaman dulu. Di sini ada pelajaran apa? Akhofud dororoin. Kami lebih memilih untuk ya wis rodok-rodok, agak-agak terbuka enggak apa-apa. Tapi malam hari terbuka di padang pasir, daripada kami harus membuat WC di dekat rumah, ini akan lebih mengganggu. Maka ini dalil akhofud dororoin. Seseorang akan bertahan pada suatu bahaya yang lebih kecil demi menepis bahaya yang lebih besar. Itu namanya akhofud dororoin. Mengambil bahaya yang lebih kecil demi menghindar dari bahaya yang lebih besar. Mereka lebih memilih bahaya agak sedikit jauh, capek, dan juga enggak ada penutup, daripada bikin toilet di dekat rumah tapi baunya akan mengganggu. Qalat fantolak du'ana wa ummu mistah. Maka aku pun taunya Aisyah itu kapan? Ini ketika mau berangkat buang air dengan ummu mistah. Fantolak du'ana wa ummu mistah. Maka aku pun pergi bersama ummu mistah. Wahya ibnatu abi ruhum. Ummu mistah namanya Salma. Bapaknya adalah Abu Ruhum. Ini namanya Anis. Abu Ruhum ini namanya Anis. Dan inilah yang roji, namanya adalah Salma. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri pernah bingung, karena Salma ini adalah namanya ibunya Abu Bakar. Ibunya Abu Bakar itu namanya Salma bintu Sohr Ummul Khair, ibunya Abu Bakar, itu namanya adalah Salma bintu Sohr. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar bingung, loh, kok ini kok Salma juga? Itu Salma juga. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Ummu Mistoh ini adalah keponakannya, ibunya Abu Bakar, maka akhirnya dinamakan dengan nama yang sama. Orang Arab zaman dahulu itu suka menamai anaknya dengan nama bapak-bapaknya. Itu orang Arab. Makanya jangan kaget kalau nama itu sama-sama. Podo-podo, bin Abdul Muttalib, bin Muttalib, bin Abdul Manaf, banyak yang sama. Karena orang Arab itu mereka suka menamai anak mereka dengan nama bapak-bapaknya, paman-pamannya, itu. Jadi gini, Ummu Mistoh itu adalah ibunya Mistoh kemarin itu. Ummu Mistoh namanya Salma, bapaknya namanya Anis, ibunya Ummu Mistoh namanya Ra'itoh. Ibunya Ummu Mistoh namanya Ra'itoh bintu Sohr. Saudarinya Salma bintu Sohr, ibunya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini masih sepupunya Ummu Mistoh gitu. Abu Bakar itu masih sepupunya Ummu Mistoh dari pihak ibu. Maka Ummu Mistoh ini adalah bibinya Aisyah, bibi sepupu. Karena kan kemarin masih keluarganya Mistoh itu kan masih keluarganya Abu Bakar. Jadi jangan bingung. Ibunya Ummu Mistoh namanya Ra'itoh bintu Sohr adalah saudarinya ibunya Abu Bakar. Maka Ummu Mistoh ini adalah sepupunya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar Aisyah, anaknya Ummu Mistoh Mistoh. Mereka semua adalah Mindowan. Nah itu. Paham nasabnya di sini? Paham nasabnya Ummu Mistoh? Dan kalau kita membaca sejarahnya ibunya Abu Bakar, kalau di internet bahaya ya Ikhwan. Banyak sekali dari para Rafidhah mereka menisbahkan Salma bintu Sohr ini adalah keponakannya bapaknya Abu Bakar. Jadi dituduh bapaknya Abu Bakar itu nikah dengan ponakannya sendiri. Wah ini bahaya ini. Saya tadi ambil kaget. Bahaya kalau membaca itu terjemahnya ibunya Abu Bakar. Dan yang benar insya Allah sebagaimana dirojikan oleh para ulama adalah itu bukan ponakannya tapi sepupunya. Jadi bapaknya Abu Bakar nikah dengan ibunya Abu Bakar itu adalah sepupu, bukan ponakan. Kalau orang-orang Rafidhah ini menuduh bapaknya Abu Bakar zina dengan ponakannya sendiri gitu. Paham di sini nasabnya Ummu Mistoh? Fantolak du'ana wa Ummu Mistoh wahiya ibnatu Abi Ruhm. Abu Ruhm siapa namanya? Anis. Abu Ruhm namanya Anis. Wahiya ibnatu Abi Ruhm ibnu Al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Wa ummuha dan ibunya Ummu Mistoh adalah bintu Sohr. Siapa? Ibunya Ummu Mistoh siapa namanya? Hah? Eh, siapa namanya? Bingung kan? Ibunya Ummu Mistoh siapa namanya? Ra'itoh. Jadi gini, ibunya Abu Bakar namanya Salma bintu Sohr. Punya saudari perempuan namanya Ra'itoh bintu Sohr. Ibunya Abu Bakar Salma bintu Sohr punya anak namanya Abu Bakar. Ra'itoh binti Sohr punya anak namanya Salma Ummu Mistoh tadi itu. Salma bintu Anis. Itu. Wa ummuha yaitu siapa tadi? Ra'itoh. Wa ummuha bintu Sohr ibnu Amir yaitu Ra'itoh bintu Sohr. Saudarinya ibunya Abu Bakar. Khalatu Abi Bakar As-Siddiq. Nah, ibunya adalah Khalatu Abi Bakar As-Siddiq. Ibunya Ummu Mistoh adalah bibinya Abu Bakar. Maka Ummu Mistoh adalah sepupunya Abu Bakar. Gitu. Wa ummuha bintu Sohr ibni Amir Khalatu Abi Bakar. Ibunya Ummu Mistoh itu adalah bibinya Abu Bakar. Maka Ummu Mistoh adalah sepupunya Abu Bakar. Maka Ummu Mistoh adalah bibinya Aisyah, bibi sepupu. Ini biasanya memang seperti itu. Anak-anak wanita perempuan kecil-kecil itu kalau mau malam-malam keluar ditemani sama wanita-wanita dewasa. Wa ibnuha Mistoh ibnu Utsasah. Dan anaknya Ummu Mistoh, ya kemarin itu Mistoh ibnu Utsasah yang ikut nuduh. Ibn Abbad Ibn al-Muttalib. Jadi gini, antara ibu dengan anak beda mauqif. Ibunya benar, bagus, bela Aisyah. Anaknya nuduh Aisyah. Kadang gitu ya ikhwan, dalam satu keluarga itu kadang enggak satu keyakinan. Onok bapak punya keyakinan, anaknya punya keyakinan yang lain. Enggak sepaham. Antara Mistoh dengan ibunya beda mauqif. Mistoh ikut menuduh Aisyah. Ibunya termasuk orang yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itulah yang benar. Qala fa aqbaltu ana wa ummu Mistoh kibala baiti hina faragna min sya'nina. Maka seperjalanan aku pulang, fa aqbaltu ana wa ummu Mistoh, aku pulang ke rumahku. Ketika kita selesai, ketika kami selesai dari buang air, fa asarat ummu Mistoh fi mirtiha. Ummu Mistoh itu tiba-tiba keserimpet di kebayanya. Ucapan hina faragna, ketika kami selesai. Ini riwayat yang lain menyebutkan Aisyah enggak jadi buang air ya, Ikhwan. Gara-gara dikasih tahu sama Ummu Mistoh, Ummu Mistoh kan ini keserempet atau keserimpet, kebulet, jatuh akhirnya. Fi mirtiha, kebayanya, kebulet kebayai dhewe. Faqalat, maka ngamuk. Ini biasanya orang kalau gitu, kalau keserempet kan bok. Asem, nah itu kan gitu. Faqalat Aisyah Mistoh, kenapa kok sampai gini? Nanti akan saya sebutkan, tapi waktunya sudah mepet. Pokoknya Ummu Mistoh itu jatuh sama Aisyah. Terus nyela-nyela Mistoh. Loh, lapo Ummu Mistoh sampean kok mencela-mencela anak sampean? Loh, kamu enggak dengar Bu Aisyah? Anakku itu ikut nuduh kamu zina. Lah, sejak itu Aisyah itu mau berak enggak jadi. Enggak jadi buang air. Aku dituduh zina. La ilaha illallah. Hilang langsung. Keinginan untuk buang air itu langsung hilang, gak jadi, langsung balik pulang, langsung sakit, langsung parah. Itu ya ikhwan. Jadi nanti insya Allah kisahnya akan kita lanjut. Kapan Aisyah itu tahu beritanya? Gak pernah tahu sama sekali, kalau gak keluar dengan Ummu Mistoh itu. Sampai-sampai ketika mau buang air gak sido, hilang dalam perutnya itu. Ketika tahu saking besarnya berita tersebut, kaget, sampai hilang perasaan ingin buang airnya itu. Maka mulai dari sini insya Allah akan kita baca lanjutan dari kisah ini di pertemuan yang akan datang. Dan besok insya Allah libur. Jumat libur ya ikhwan. Maka tiap Jumat libur ya. Jadi kita cuma masuk Sabtu sampai Kamis insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.